Bagaimana dengan hukum daging sembelihan 40 harian atau 100 harian? Ya. Selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, hukum asalnya daging itu halal. Ya. Ini sama dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya makanan tahlilan, boleh atau tidak dimakan? Taib. Hukum asalnya makanan itu halal, ya, selama itu bukan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Tetapi dia menjadi haram apabila di dalam memakan makanan tersebut terkandung bentuk pertolongan, ya, kepada kebid'ahan tersebut, ya. Misalkan kalau kita makan, orang bid'ahnya akan semakin menjadi-jadi. Iya. Atau bisa membuat kita lemah untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Atau bisa membuat orang yang melihatnya itu salah paham, ya, menganggap kita juga mendukung acara tersebut, maka tidak boleh dimakan. Atau dimakan di rumah, ya, di rumah duka, ya, ini tidak boleh makan-makan di rumah duka, ya, sebab Nabi SAW telah melarang, sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, "Kunna na'uddu ala 'addi Rasulillah SAW al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit-ta'am minan niyahah." Dahulu kami, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu menganggap berkumpul-kumpul di rumah, ya, berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan, kemudian makan-makan di situ, itu termasuk kategori meratapi mayyit. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa akrahul ma'tam." Ya, dan aku membenci makan-makan di rumah orang yang kedukaan, ya, yang meninggal salah seorang keluarganya. Taib. Wallahu a'lam.